Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ. Ikhwani fiddin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan dars atau kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang mana ini adalah pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan sebelumnya, kita mempelajari, yaitu pada bab pertama atau kitab pertama, yaitu kitab Ut-Taharah, pada pembagian-pembagian air. Ada air yang suci, ada air yang najis. Air yang suci adalah air yang tahirun li dzatihi wa mutahhirun li ghairihi. Yang zatnya itu suci dan dia bisa mensucikan benda lain. Adapun air yang najis adalah air-air yang telah tercampuri dengan benda-benda najis sehingga berubah salah satu dari tiga sifat air tersebut, yaitu rasa, aroma, dan warna. Sehingga apabila telah berubah salah satu dari tiga sifat air tersebut, dikarenakan tercampuri oleh benda najis, maka air tersebut dihukumi sebagai air yang najis, sehingga tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Tidak bisa digunakan untuk bersuci, baik itu berwudu ataupun mandi atau istinja. Adapun air yang tercampuri dengan benda-benda suci, air yang tercampuri dengan benda-benda suci seperti sabun, odol, atau lumpur, sehingga bahkan berubah sedikit dari warnanya atau aromanya, maka kalau seandainya perubahannya itu yasir, ringan, dan tidak merubah sifat air tersebut. Tidak merubah sifat air tersebut, yang mana sifat air tersebut bisa membersihkan sesuatu benda yang kotor, maka air tersebut adalah air yang suci dan bisa mensucikan. Sehingga oleh karena itu, bisa digunakan untuk berwudu, untuk mandi. Dan telah kita sebutkan dalil pada apa yang kita sebutkan tadi pada pertemuan sebelumnya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan wanita-wanita yang memandikan putri Rasul untuk dicampuri air mandi tersebut dengan daun bidara, dan bahkan di akhirnya, di bilasan terakhir atau basuhan terakhir, Nabi memerintahkan waja'alna fi akhiriha kafuro. Jadikanlah pada bilasan basuhan terakhir untuk memandikan jenazah anaknya dengan dicampuri dengan kapur barus yang baunya menyengat, dan tentunya barakallahu fikum, rasa dan warnanya juga sedikit berubah. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memakainya dan memerintahkan kepada para wanita dari kalangan sahabiat untuk memandikan jenazah putrinya, menunjukkan bahwa perubahan yang seperti ini dikarenakan tercampuri dengan benda-benda suci, maka tidak berpengaruh. Airnya tetap bisa digunakan untuk berwudu, bisa digunakan untuk mandi, dan bisa digunakan untuk istinja atau membersihkan benda-benda yang terkenai benda najis. Adapun air musta'mal, sudah kita jelaskan, air sisa bekas dari yang dipakai oleh seseorang selama tidak tercampuri dengan benda najis, maka itu adalah air yang suci, dengan dalil bahwa para sahabat berebutan dengan bekas air wudunya Nabi. Berebutan dengan bekas air wudunya Nabi. Nah, mereka berebutan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan. Barakallahu fikum. Dan juga di samping itu, yang namanya seorang muslim itu tidak najis. Seorang muslim itu tidak najis. Al-muslimu la yanjus, kata Nabi. Innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Sehingga benda apa saja yang dia sentuh, nam, maka tidak berpengaruh kepada kesucian dari benda tersebut. Sekarang kita akan lanjutkan. Nah, apa yang kita sampaikan tadi adalah kesimpulan dari kajian kita sebelumnya. Supaya kajian ini menyambung. Nah, sedikit kita ulang dan tidak mengapa insya Allah. Pembahasan berikutnya adalah permasalahan yang keenam. Yaitu as'arul adamiyin wa bahimatil an'am. Bekasnya manusia. Minuman bekas manusia, gelas yang berisi air yang diminum oleh orang siapa saja dan ada yang tersisa dari barakallahu fikum air tersebut atau bekas dia mencuci tangan dan yang lainnya. Begitu juga bekas dari hewan. Bekas dari hewan. Bagaimana hukum dari air yang tersisa tersebut? Dari baik itu bekas manusia ataupun bekas dari hewan. Kita akan bahas satu persatu. Pembahasannya adalah as'arul adamiyin wa bahimatil an'am. As'ar itu jamak dari as-su'ur. As'ar itu jamak dari su'run. Huwa ma bakiya fil ina' ba'da syurbis syaribi minhu. Itu adalah yang tersisa dari tempat, dari wadah tertentu setelah ada yang meminum darinya, setelah ada yang minum dari tempat tersebut, kemudian ada yang tersisa. Nah, yang tersisa ini kita bahas apa hukumnya, apakah itu yang tersisa dari manusia atau yang tersisa dari binatang tertentu. Nah, sebelum lebih lanjut untuk kita bahas, perlu dipahami dan dipelajari bersama bahwa al-aslu fil asya' at-taharah. Hukum asal dari setiap benda, apa saja yang ada di muka bumi ini, hukum asalnya adalah at-taharah, suci. Sehingga oleh karena itu tidak bisa kita mengatakan benda, sesuatu benda sebagai benda najis kecuali kita memiliki dasar atau dalil di dalam pernyataan kita tersebut. Kita mengatakan kotoran manusia itu najis, harus ada dalilnya. Kita mengatakan bahwa air pipis dari manusia itu najis, harus ada dalilnya. Karena hukum asal dari segala benda yang ada di muka bumi ini, hukumnya adalah suci dan halal. Suci dan boleh. Nah, kecuali di sana ada dalil yang mengatakan benda-benda tertentu adalah tidak boleh atau najis. Dalil dalam hal ini adalah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqa lakum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian segala yang ada di muka bumi ini. Semuanya. Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Nah, Allah menyebutkan bahwa segala yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah nikmat dan anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Ala wajhil imtinan. Allah menyebutkannya dengan konteks bahwasannya ini berupa anugerah dan pemberian untuk kalian. Semuanya. Jami'an, kata Allah. Sehingga oleh karena itu, para ulama mengatakan dan mengambil sebuah kaidah di dalam atau dari ayat ini, bahwasannya al-aslu fil asya' at-taharatu wal-ibahah. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, hukum asalnya adalah suci dan boleh. Halal. Nah, kita tidak boleh mengatakan bahwa benda tertentu adalah benda najis, kecuali ada dalil. Kita tidak boleh mengatakan bahwa benda tertentu hukumnya haram, tidak boleh untuk dipakai atau dikonsumsi, kecuali di sana ada dalil yang menyebutkan bahwa benda tersebut hukumnya najis atau haram. Nah, ini hukum asal. Dari hukum asal ini kita akan bisa membedakan di sana barakallahu fikum benda-benda najis ataupun benda-benda suci. Nah, banyak sekali para ulama berdalilkan dengan hukum kaidah dari hukum asal tersebut barakallahu fikum tentang kesucian suatu benda. Karena tidak ditemukannya dalil barakallahu fikum yang menyebutkan tentang kenajisan dari benda tertentu tersebut. Nah, kita kembali kepada pembahasan, yaitu tentang bekas-bekas yang tersisa dari minuman seseorang. Nah, bekas-bekas yang tersisa dari minuman. Nah, baik itu sisanya seorang manusia atau sisanya dari seekor binatang tertentu. Nah, fal adami tahirun, maka manusia adalah suci tubuhnya, zatnya. Wa su'ruhu tahirun, sehingga oleh karena itu bekas minuman mereka juga suci. Sawa'un kana musliman aw kafiran, sama saja apakah dia seorang muslim ataupun kafir. Wa kadzalikal junubu wal haid, begitu juga bekas-bekas dari wanita yang junub atau haid. Nah, bekas-bekas dari seorang yang junub atau wanita-wanita yang haid ataupun nifas. Nah, sisa minuman mereka adalah suci. Barakallahu fikum. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, al-mu'minu la yanjus. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Nah, seorang mukmin itu tidak najis. Sehingga oleh karena itu, apa yang tersentuh oleh badan mereka, nah, maka tidak dihukumi sebagai benda yang najis. Barakallahu fikum. Begitu pula diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat tashrabu minal ina' wa hiya haidun. Fayakhudhuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdi'i fiha. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah beliau minum dari wadah air yang mana beliau ketika itu sedang haid. Kemudian Nabi meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk diambilkan bekas dari Aisyah tersebut. Nabi meminta. Aisyah awalnya tidak mau dengan dalih saya ini sedang haid wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak peduli dan memerintahkan kepada Aisyah untuk mengambil bekas dari Aisyah itu sendiri, kemudian diambil oleh Rasulullah SAW, dan beliau bahkan minum dari arah atau dari bibir gelas yang sama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dia meletakkan barakallahu fikum gelas tersebut di bibir beliau di posisi yang sama yang digunakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, tidak bertanya tadi kamu tadi minumnya dari mana? Nah, dari sebelah kanan wahai Rasul, berarti saya akan minum sebelah kiri. Lah, tidak seperti itu. Justru bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja meletakkan bibirnya di bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu anha, menunjukkan bahwasanya walaupun wanita itu dalam keadaan haid ataupun nifas, maka jasad mereka itu tetap suci. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan bekasnya orang kafir? 6. Bekasnya orang kafir. Maka oleh karena itu, kita kembali kepada kaidah yang tadi kita sebutkan, al-aslu fil a'yan at-taharah. Hukum asal dari setiap benda yang ada di muka bumi ini adalah suci. Kecuali di sana ada dalil yang mengatakan bahwa benda tersebut najis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya di dalam Islam diperbolehkan bercampurnya kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin. Baik itu di dalam pasar atau di tempat-tempat umum. Bahkan sebagian dari sesembelihan dari kalangan orang-orang kufar tersebut dihalalkan bagi kaum muslimin. Nah, Allah menghalalkan sesembelihannya ahlul kitab. Dan bahkan wanita-wanita ahlul kitab diperbolehkan untuk dinikahi oleh pria dari kaum muslimin. Wanita-wanita dari kalangan ahlul kitab, baik itu al-Yahud wan Nasara, diperbolehkan di dalam syariat ini untuk dinikahi oleh pria-pria dari kaum muslimin. 6. Selama mereka bisa menjaga kehormatan mereka. 6. Andai kata bahwa mereka itu adalah najis, fisik dan jasad mereka itu najis selama mereka hidup. Andai kata mereka itu najis jasad dan fisik mereka atau keringat mereka. 6. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghalalkan untuk menikahi wanita dari kalangan ahlul kitab. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghalalkan sesembelihan mereka, dan bahkan tidak pernah diriwayatkan satu hadis pun bahwasanya mereka para sahabat, begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencuci tangan atau sebagian dari tubuh mereka yang bersentuhan dengan orang-orang kufar. Nah, tidak ada riwayat demikian. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu menunjukkan bahwa bekas dari orang-orang kufar tersebut, selama kita yakin tidak tercampuri oleh benda-benda najis, maka hukumnya adalah suci. Nah, adapun lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najasun. Nah, innamal musyrikuna najasun. Di dalam surat At-Taubah, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Nah, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Ini makna lafaz, arti secara harfiah atau secara lafziah dari ayat ini. Apakah bertentangan dengan apa yang kita sebutkan tadi? 6. Maka kita katakan bahwa yang dimaksud dengan kenajisan di dalam ayat ini adalah kenajisan akidah dan keyakinan mereka. Jadi najasah di dalam ayat ini maksudnya adalah najasah maknawiyah secara makna. Bukan kenajisan dari fisik mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsir beliau, wa amma najasatu badanihi fal jumhur annahu laisal badan wadzat li'anna Allah ta'ala ahalla ta'ama ahlil kitab. Adapun kenajisan badan orang kafir tersebut, orang musyrik tersebut, fal jumhur, maka jumhur, mayoritas para ulama mengatakan bahwasannya kenajisan yang dimaksud di sini bukan badan atau zat mereka, akan tetapi adalah akidah dan keyakinan mereka yang najis. 6. Sehingga oleh karena itu najisnya di sini adalah najis maknawi. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berdalilkan, li'anna Allah ta'ala ahalla ta'ama ahlil kitab. Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan makanan atau sesembelihan dari ahlul kitab. Allah menghalalkan selama mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sesembelihan tersebut, maka sesembelihan mereka halal. Nah, yakni dari kalangan ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara. Beda dengan sesembelihan dari orang-orang kufar selain mereka. Naam, maka hukumnya tetap haram dan bahkan najis. Dikarenakan itu semua dikategorikan sebagai bangkai. Naam. Barakallahu fikum. Nah, ini pembahasan tentang su'ru al-kafir, bekas dari orang kafir. Dan juga sekaligus kita bahas tentang jasad atau tubuh dari seorang kafir. Waqad ajma'al ulama'u 'ala taharati su'ri ma yu'kalu lahmuhu min bahimatil an'ami wa ghairiha. Dan para ulama sepakat tentang kesucian dari bekas hewan yang dimakan dagingnya, yang dihalalkan dagingnya dari hewan ternak dan selain mereka. Nah, hewan-hewan dari hewan-hewan ternak yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi dagingnya, maka bekas dari mereka, nah, dari hewan-hewan tersebut hukumnya suci selama tidak tercampuri dengan benda-benda najis. Nah, barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, nah, beliau menceritakan bahwa untanya Rasul, yasilu alayya lu'abuha, air liur dari unta Rasul mengalir atau mengenai tubuh dari Anas bin Malik. Dan itu di hadapan Nabi Muhammad SAW dan Nabi membiarkan. Dan tidak memerintahkan Anas bin Malik untuk membasuh dan mensuci bekas terkena dari air liur tersebut. Begitu juga. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Naam al-Imam Abu Bakar ibn al-Munzir, ajma'a ahlul ilmi la ikhtilafa bainahum anna su'ra ma yu'kalu lahmuhu tahirun yajuzu syurbuhu wa tatahhuru bihi. Para ulama telah sepakat dan tidak ada perbedaan di kalangan mereka bahwasanya bekas dari hewan yang dimakan dagingnya hukumnya adalah suci. Sehingga oleh karena itu kita bisa boleh meminum darinya ataupun bersuci darinya kalau seandainya kita menghendakinya. Nah, barakallahu fikum, yang mana hukum dari benda tersebut adalah suci. Amma ma la yu'kalu lahmuhu kassiba'i wal humri wa ghairiha fassahih. Adapun bekas dari hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya, baik itu dari binatang buas atau keledai peliharaan atau selainnya, fasahi, kata beliau di sini, kata muallif penulis, pendapat yang benar, nam, menunjukkan bahwa di sana ada khilaf, di sana ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Nam, dan al-muallif penulis di sini mengatakan bahwa bekas dari hewan binatang buas tersebut hukumnya adalah suci. Tidak mempengaruhi pada air atau tidak bisa merubahnya menjadi najis. Terlebih kalau seandainya airnya itu banyak. Naam. Barakallahu fikum. Amma idza kana al-ma'u qalilan wa taghayyara bi syababi surbiha minhu fa innahu najis. Adapun kalau seandainya airnya itu sedikit dan berubah setelah diminum oleh hewan buas tadi atau binatang-binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi dagingnya, maka air yang tersisa tersebut adalah najis. Nah, kalau seandainya berubah. Nah, dalilnya adalah yaitu Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang air yang selalu didatangi oleh hewan-hewan buas, binatang-binatang buas. Ada misalnya telaga atau sumber air yang mana biasa hewan, baik itu harimau, singa, naam, macan atau yang semisal dengan mereka dari binatang-binatang buas, barakallahu fikum, atau binatang-binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi dagingnya. Naam, para sahabat bertanya kepada Nabi tentang air yang tersisa tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, idza balagal ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Apabila air itu mencapai dua kullah, maka tidak akan berubah menjadi najis. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan kalimat dari Nabi, idza balagal ma'u kullatain, apabila air mencapai pada posisi dua kullah, komposisinya atau jumlah dari air tersebut sampai dua kullah, nah, maka tidak akan berubah sama sekali walaupun didatangi oleh hewan-hewan buas tadi. Nah, sehingga oleh karena itu Al-Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya Tamamul Minnah, yang mana beliau menukilkan dari Ibnu At-Turkumani, beliau mengatakan wa dhahiru hadza yadullu ala najasati su'ris sib' id laula dzalika lam yakun li hadza syarti faidatun wala kana taqyidu bihi dha'ian. Beliau menukilkan perkataan Ibnu Turkumani, nam wa dhahir, dhahir dari hadis ini menunjukkan justru tentang kenajisan air yang tersisa dari sisa-sisa minum dari hewan-hewan binatang buas. Kenapa? Karena Nabi mengatakan idza balagal ma'u kullataini, apabila air sampai pada komposisi dua kullah, lam yahmilil khabath, maka tidak akan dirubah, tidak akan berubah karena tercampuri oleh benda najis. Nah, dikarenakan Nabi mengatakan hal demikian menunjukkan bahwasanya kalau seandainya air tersebut di bawah dua kullah, pasti akan memberikan pengaruh tentang kesucian air tersebut dikarenakan didatangi oleh hewan-hewan buas tadi. Menunjukkan bahwa sisa dari sisa air yang dipakai oleh hewan-hewan buas ataupun hewan-hewan yang tidak boleh dikonsumsi dagingnya, hukumnya adalah najis. Nah, kecuali kalau seandainya jumlah air tersebut banyak, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seandainya dikatakan bahwa bekas dari hewan buas itu tidak najis, maka tidak ada faedah Nabi mengatakan idza balagal ma'u kullatain. Tidak ada perbedaan antara air sedikit dan banyak, maka tidak ada faedah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan idza balagal ma'u kullatain, ketika beliau ditanya tentang bekas-bekas dari hewan buas tadi. Sehingga oleh karena itu, nah, dikatakan oleh Imam An-Nawawi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu beliau berdalilkan dengan hadis tersebut, nah, berdalilkan dengan hadis yang kita katakan tadi, qalu, Al-Imam An-Nawawi menukilkan perkataan para ulama mengatakan, fadalla ala anna liwurudis sibai ta'thiran fi tanjisil ma, menunjukkan bahwasannya kedatangan binatang buas atau hewan buas yang meminum dari tempat-tempat tertentu, barakallahu fikum, memiliki pengaruh tentang kesucian dari air tersebut, dari air yang tersisa tadi. Nah, barakallahu fikum, apabila, dengan catatan, apabila telah berubah salah satu dari tiga sifat dasarnya, yaitu rasa, aroma, dan warnanya. Nah, barakallahu fikum. Adapun tentang kucing. Nah, kucing yang banyak dipelihara di rumah-rumah kaum muslimin sebagai peliharaan dan kesenangan. Nah, barakallahu fikum. Nabi mengatakan tentang kucing, innaha laysat binajasin, bahwasanya kucing tersebut tidak najis. Wa innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat, yang mana kucing ini adalah orang yang suka lalu lalang atau hewan yang suka lalu lalang di tengah-tengah kalian. Nah, di tengah-tengah kalian. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan atau rukhsah terhadap kucing ini, bahwa benda-benda yang disentuh oleh kucing ini atau yang dijilati oleh kucing ini, barakallahu fikum, adalah benda-benda yang suci dan tidak memiliki pengaruh, barakallahu fikum, apabila tersentuh oleh hewan kucing ini. Dikarenakan hewan kucing ini adalah hewan yang biasa bolak-balik di tengah kaum muslimin, suka lalu-lalang masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin, dan apabila dikatakan bahwa apa yang tersentuh dari kucing-kucing ini dikatakan sebagai najis, maka tentu hal ini akan memberatkan umat manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan untuk memberatkan umat manusia, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rukhsah tentang kucing ini melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan innaha laisat binajasin, bahwasanya kucing tadi bukanlah najis. Innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat, dan hanyalah kucing itu hewan termasuk dari hewan-hewan yang suka bolak-balik di tengah-tengah kalian. Waliannahu yashukku taharruzu minha fil ghalib, dan seseorang akan terasa berat baginya untuk menghindar dari hewan ini. Falau qulna bi najasati su'riha wa wujubu ghuslil asya' lakana fi dzalika masyaqqah wa hiya marfu'an an hadhil ummah. Kalau seandainya kita mengatakan bahwa bekas dari kucing ini adalah benda najis dan diharuskan untuk mencuci dari bekas-bekas yang tersentuh oleh kucing tersebut, maka niscaya hal ini tentu akan memberatkan kita, dan yang seperti ini terangkat dari umat ini. Nah, yang seperti ini terangkat dari umat ini. Barakallahu fikum. Ammal kalbu, adapun bekas dari anjing. Nah, maka ini jelas tentang kenajisannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan tahuru au tuhuru ina'i hadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Kesucian dari bejana salah seorang di antara kalian apabila anjing makan atau minum darinya, yaitu dia membasuhnya 7 kali. Yang pertama dari basuhan tersebut adalah dengan dicampuri dengan tanah. Nah, menunjukkan kedahsyatan dari najisnya anjing ini. Tingkat kenajisannya paling tinggi. Sehingga oleh karena itu para ulama membagi kenajisan itu terbagi menjadi 3. Derajat benda-benda najis ini terbagi menjadi 3. Nah, ada 3 tingkatan. Yang pertama, derajat yang paling tinggi. Kenajisan yang paling sangat yaitu lu'abul kalbi, air liur anjing. Sampai-sampai disuruh untuk dibasuh bekasnya sebanyak 7 kali. Yang ketiga atau yang paling rendah adalah baulul gulam, air pipis dari bayi laki-laki. Air pipis dari bayi laki-laki. Nah, najis, tapi tingkat kenajisannya ringan. Bukti najisnya adalah Nabi memerintahkan untuk menyipratkan air dari baju yang terkena air kencing dari bayi laki-laki tadi. Nah, baulul gulami yundahu wa baulul jariyati yusalu. Baul air pipisnya gulam, bayi laki-laki itu cukup diciprati dengan air. Dengan itulah akan menghilangkan najisnya. Adapun air pipis dari bayi wanita itu dibasuh atau disuci. Nah, ini derajat yang ketiga. Yang kedua apa? Selain dari lu'abul kalbi dan baulul gulam. Selain dari 2 benda najis ini, tingkatnya berada di tengah. Nah, tidak sampai diperintahkan untuk dibasuh sampai 7 kali. Barakallahu fikum. Dan juga Nabi SAW memerintahkannya untuk dibasuh sampai bersih. Tidak cukup dengan diciprati saja. Nah, barakallahu fikum. Wa ammal khinziru falinajasatihi wa khubthi wa qadaratihi. Qala Allah Ta'ala fa innahu rijisun. Adapun khinzir, babi, tentang kenajisannya dan kekotorannya dan khabithnya benda ini, hewan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya fa innahu rijisun, karena sesungguhnya babi itu najis. Nassun minal Qur'an ala najasati al-khinzir. Adanya dalil secara jelas di dalam Al-Qur'an tentang kenajisannya daging babi. Nah, dan perlu untuk dipahami bersama bahwa setiap benda yang diharamkan untuk dikonsumsi itu bukan belum tentu benda itu najis. Setiap benda yang diharamkan untuk dikonsumsi belum tentu benda itu najis, seperti kucing. Haram. Barakallahu fikum. Akan tetapi dia tidak najis. Atau emas bagi pria, emas ataupun sutra bagi pria diharamkan untuk dipakai, akan tetapi benda itu bukan najis. Dan tidak sebaliknya. Nah, setiap benda yang dinajiskan di dalam syariat ini, maka otomatis benda tersebut haram. Untuk bersentuhan dan mendekatinya saja kita dilarang, apalagi sampai mengkonsumsinya. Nah, masih lama? 3 menit lagi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di sini ada beberapa pembahasan yang masih terkait dengan benda-benda suci dan benda-benda najis. Di antaranya adalah benda-benda yang disangkakan sebagai benda najis, akan tetapi ternyata itu adalah benda yang suci. Di antaranya adalah air mani. Air mani. Nah, maka kita katakan bahwa kembali kepada hukum asal, kalau seandainya tidak ada kejelasan tentang benda tersebut, bahwasanya benda itu najis, maka kita akan mengatakan bahwa benda itu suci. Kalau seandainya tidak ada kejelasan. Terlebih di sana ada dalil-dalil yang mendukung tentang kesucian air mani. Barakallahu fikum. Di antaranya yang pertama adalah karena itu adalah sumber dari manusia, dan tentu tidak mungkin dikatakan bahwa manusia itu bersumber dari benda najis. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menggunakan pakaian yang di situ ada bekas air maninya, dan bahkan sampai mengering, dan Aisyah radhiyallahu anha hanya mengkeriknya. Sudah kering dikerik. Nah, yang namanya dikerik tentu tidak total sampai bersih semuanya 100%. Tentu masih ada yang tersisa. Nah, barakallahu fikum. Menunjukkan bahwasanya benda tersebut suci. Andai kata itu adalah benda yang najis, maka niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan salat dengan menggunakan pakaian yang terkena air mani tersebut. Dan masih banyak lagi dalil-dalil dalam hal ini, insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.